Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tadi, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menunjukkan bahwasanya rumah adalah salah satu nikmat dari nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan itu kita rasakan. Rumah melindungi seorang dari panas, dingin, melindungi seseorang dari al-wuhush, hewan-hewan buas, ular, anjing, dan seterusnya. Rumah adalah tempat untuk menjaga harta kita. Ya, az-zahab wal-fiddah. Ya. Rumah adalah tempat untuk kita berlindung dari terbukanya aurat. Ya. Rumah adalah tempat untuk berlindungnya anak-anak kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang zahir, yang tampak atau yang batin, yang tidak tampak. Nah, sehingga mari kita mengingat betapa besarnya nikmat rumah itu. Ya. Betapa besar nikmat rumah itu. Dan kita semakin merasakan nikmat rumah ini, ya, termasuk di hari-hari ini. Di hari-hari kita merasakan sebuah ujian dari Allah Jalla wa'ala dengan adanya wabah atau pandemi, ya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, dan kita merasakan berbagai macam ujian dengan wabah ini. Ada rasa takut, ada kematian, ada berkurangnya harta. Naam. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiril sabirin." Dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, ya, berkurangnya harta, hilangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kita rasakan hari-hari ini seperti itu. Dan semakin kita rasakan juga, ya, ketika kita mendapatkan, ya, anak-anak kita ini, ya, saat ini kebanyakan kita dan hampir seluruh masyarakat merasakan anak-anak berkumpul di rumah karena madaris, ya, sekolah-sekolah, ya, tidak aktif, ya, ma'ahad juga tidak seperti biasanya. Di rumah anak-anak itu. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki rumah. Sehingga kita berkumpul dengan keluarga kita termasuk anak-anak kita. Nah, dan rumah itu termasuk tempat yang aman untuk kita menghadapi wabah ini. Dengan tidak banyak bepergian, ya, keluar, tidak keluar kecuali ada hajat, kebutuhan, ya, tidak keluar kecuali kita memakai protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memakai masker dan seterusnya. Nah, keberadaan kita di rumah, ya, sesuatu yang, ya, menjadi sebab, nah, keamanan insyaallah ta'ala. Namun di sisi yang lain, saat ini kita merasakan sebuah masyakil, sebuah muskilah yang dihadapi oleh banyak dari orang tua. banyak dari kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah, di mana kita dikagetkan dengan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Nah, anak-anak kumpul di rumah, ya, apalagi yang anaknya banyak, ya, rijalan wa nisa'an, dukuran wa inasa, ya, terjadi sebuah muskilah, ya, sebuah masalah, problema, yaitu tentang bagaimana tarbiyah, ya, bagaimana tarbiyah anak-anak kita di rumah. Nah, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, ya, kita akan menyampaikan beberapa nasihat kepada orang tua. Ya, semoga dengan nasihat ini bisa mengingatkan saya pribadi dan antum semua tentang, ya, tarbiyah atau pendidikan anak-anak kita di rumah. Mau tidak mau, ya, sekarang kita dihadapkan dengan kondisi di mana anak-anak kita di rumah. Sehingga kita harus menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk mentarbiyah anak-anak kita. Ada beberapa poin, beberapa hal yang ingin kita sampaikan, ya, pada antum semuanya, al-aba' wal-ummahat. Ya. Semoga perkara-perkara ini bisa menjadi pengingat kita tentang bab ini. Yang pertama, ya, marilah kita mengingat bahwasanya al-walidan, al-ab wal-um, ya, ayah dan ibu, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak-anaknya. Nah, ingat baik-baik bahwasanya al-ab wal-um, ayah, ibu, ya, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan anak-anaknya. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, wal ra'ah, dan seorang wanita itu ra'iyah, dia bertanggung jawab atas rumah suami, wa waladihi, dan juga anak-anak suami. Wahia mas'ulah, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia urusi itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita, seorang istri, baik, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan rumah suaminya, anak-anak. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, maka ketika seorang ibu mengerti, ya, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong dia untuk, ya, bersemangat mentarbiyah anak-anaknya di rumah suaminya. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, nara, dari api neraka. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik, kita cukupkan dengan dua dalil ini. Satu buah ayat dan satu buah hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwasanya wajib, wajib bagi al-ab wal-um, wajib bagi seorang bapak, seorang ibu, dan yajtahid untuk bersungguh-sungguh di dalam, ya, mewujudkan tarbiyah pendidikan ya anaknya di rumah. Nah, dan berupaya untuk menjadikan rumah itu menjadi madrasah. Jadi madrasah tempat anak-anak apa namanya belajar. Nah, ini yang pertama ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, nasihat untuk kedua orang tua mengingatkan bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang tarbiyah anak. Yang kedua, perkara penting yang juga ya kita ingatkan kepada diri kita pribadi dan orang tua, ya, hendaknya dia menjadi qudwah hasanah, menjadi teladan yang baik. Nah, dan ini adalah bagian dari tarbiyah. Bagian dari tarbiyah. Nah, jangan berpikir terlalu rumit terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Baik, mungkin di antara orang tua ada yang bertanya, bagaimana ini? Pondok-pondok tidak dan belum aktif. Anak-anak semua kumpul di rumah. Bagaimana saya sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak? Baik, jangan berpikir terlalu rumit dahulu dalam bab ini. Baik, jadilah Anda sebagai qudwah, teladan yang baik. Inilah tarbiyah. Ya. Bagaimana seorang ibu, seorang ayah di rumah ya, mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana dia beribadah kepada Allah, bersolat. Bagaimana dia berzikir kepada Allah subhan wa masa'a di waktu pagi petang. Bagaimana dia membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana dia belajar menuntut ilmu, membaca ya, majalah misalnya, membaca majalah syariah misalnya, atau membaca kitab, membaca ya, buku-buku para ulama, atau mendengarkan audio-audio kajian. Nah, ini saja sudah merupakan bentuk tarbiyah. Ya. Qudwah hasanah, teladan yang baik. Nah, teladan yang baik. Disebutkan di dalam hadis, ya, disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya kita disyariatkan untuk sholat sunnah di rumah. Seafdol-afdol sholat adalah di rumah, kecuali sholat nada, sholat wajib. Bagi kaum laki-laki, wajib bagi dia untuk sholat di masjid. Kalau tidak ada uzur, wajib dia sholat di masjid. Tetapi jangan melupakan untuk sholat di rumah, yaitu sholat-sholat sunnah. Dan sholat sunnah di rumah lebih afdol. Lebih afdol, lebih utama. Ya. Lebih utama. Disebutkan oleh para ulama, ya, baik hikmah. Di antara hikmah disyariatkannya sholat sunnah di rumah. Itu di antara hikmah. Ya. Di antara hikmah sholat di rumah adalah memberikan contoh, teladan bagi orang-orang yang sholat di rumah. Nah, seorang istri akan belajar bagaimana suaminya sholat ketika di rumah. Seorang anak akan belajar bagaimana ayahnya ya, sholat di rumah. Nah, dan coba kita lihat bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengambil ilmu tentang sholat Nabi. Di antaranya adalah sholat beliau di rumah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau pada tahun 8 beliau membebaskan kota Mekah dari kesyirikan pada peristiwa Fathu Makkah. Beliau singgah di tempat Ummu Hanik. Beliau singgah di tempat Ummu Hanik dan beliau sholat duha ya, 8 rakaat di rumah Ummu Hanik. Sholat duha 8 rakaat di tempat Ummu Hanik. Dan itu diperhatikan oleh Ummu Hanik. Ya, dan diriwayatkan oleh Ummu Hani sehingga sampai kepada kita. Bahwasanya di antara yang disyariatkan, disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah salat duha. Rakaat. Naam. Ya. Ini salah satu contoh, salah satu contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau melakukan salat sunnah di rumah dan itu menjadi sebab orang yang melihatnya mengambil faedah, mengambil pelajaran. Naam. Wabillahi taufiq. Maka perkara yang kedua ini kita ingatkan kepada seluruh orang tua, termasuk diri saya pribadi. Ya, terkait dengan tarbiyah pendidikan anak-anak di rumah. Perkara yang sangat penting dan ini pokok adalah bagaimana orang tua menjadi tauladan, menjadi contoh di dalam kebaikan. Di dalam beribadah, di dalam dia menuntut ilmu, dalam dia berzikir, dalam dia beramal soleh. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara penting yang perlu kita ingatkan juga, ya, kepada antum semuanya, al-ab wal-um, ya, di dalam mentarbiyah mendidik anak-anak ya di rumah adalah as-sabr, sabar, wal-lutf dan kelembutan, ar-rifq. Nah, ini dua perkara yang sangat penting, sabar dan juga lembut. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang ar-rifq, kelembutan, la yakunu fi syai illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Nah, demikian pula sabar. Sabar, tidak putus asa. Ini termasuk pokok penting di dalam kita mentarbiyah. Coba kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kesabaran beliau, kelembutan beliau di dalam mendidik putra beliau alaihi salatu wassalam. Kesabaran Nabi Nuh tampak dari ya terus-menerusnya beliau mendidik putra beliau sampai saat kematian anaknya. Ya. Tidak berhenti. Tidak putus di tengah jalan. Yang memutuskan adalah kematian. Ya. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya. Beliau berdakwah 950 tahun. Di tengah-tengah kaumnya. Termasuk anaknya. Termasuk putranya. Beliau dan orang-orang yang beriman sudah berada di atas perahu. Ya. Anak itu diajak dalam keadaan anaknya memisahkan dirinya dari orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Beliau panggil putranya dengan kelembutan. Ya bunai yarkam ma'ah. Ya bunai, wahai putraku. Ini kelembutan. Ini rifq. Ya. Coba lihat di sini. Dari ayat ini, dua perkara dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu kesabaran dan kelembutan. Kesabaran jelas, beliau tidak pernah berhenti dalam mendidik putra putri, dalam mendidik keluarganya, sampai kematian memisahkan. Sabar. Kelembutan tampak dari kalimat yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil putranya, ya bunai, wahai putraku. Nah, dan ini perlu kita nasihatkan kepada seluruh orang tua. Karena ya subhanallah, kita banyak mendengar atau mungkin kita sendiri merasakan kurang sadarnya kita kurang lembutnya kita di dalam kita mendidik. Yang tadinya anak-anak pada belajar di ma'had, ya, di madrasah, baik, ya pagi-pagi kita sudah ya, di rumah. Kalau seorang ibu mungkin sudah bisa beristirahat, ya, bekerja, tidak ada anak. Sampai sore, kalau yang mondok ya, ketemu sebulan sekali. Tiba-tiba anak-anak kumpul semua di rumah. Pagi, siang, sore, malam, terus. Seperti itu. Ada yang kelahi, ya, ada yang nakali adiknya, ada yang ini, ada yang itu. Baik. Sehingga terkadang orang tua tidak sabar. Tidak sabar. Tidak sabar dalam mendidik anaknya, tidak sabar dalam memerintahkan mereka untuk berjaah, tidak sabar untuk apa namanya selalu mengarahkan mereka pada kebaikan. Ya. Terkadang juga muncul kekerasan, kekasaran yang harusnya tidak dipukul, yang harusnya tidak dibentak. Ya subhanallah. Nah. Sehingga dua perkara ini berkurang atau bahkan hilang pada sebagian orang tua. Tidak sabar, tidak lembut di dalam mentarbiyah anak-anak di rumah. Sesuatu tidak biasa dirasakan. Ketika korona di rumahnya, anak-anak kumpul semua. Dengan berbagai macam sifat anak-anak. Ya. Wallahu a'lam. Sehingga ini perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Orang tua, al-ab wal-um, ya, perlu diingatkan. Sabar, lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ya, sifat lembut yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam sehingga ya, menjadikan tarbiyah dia itu berhasil. Termasuk sebab keberhasilan tarbiyah Nabi adalah sifat lembut yang ada pada Nabi. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lanta lahu. Walau kunta fadhlan ghalizal qalbi lan sallu min hawlik." Fa bima rahmatin minallahi lanta lahu, karena sebab rahmat Allah. Karena rahmat Allah semata, engkau wahai Nabi menjadi lembut kepada mereka, kepada manusia. Ya. Termasuk kepada anak-anak. Ya. Di dalam tarbiyah Nabi alaihi salatu wasallam penuh dengan kelembutan. Lin wa rifq. Walau kunta fawwan ghalizal qalbi. Dan sungguh kalau engkau itu orang yang kaku dan keras hati, kasar, ya, lang fawu min hawlik, misalnya manusia akan lari dari, nah, akan lari dari sekitar. Dari ayat ini, wallahu a'lamu bis-shawab, bisa kita ambil suatu faedah, ya, juga. Bahwasanya nah, kelembutan itu perkara yang sangat penting di dalam tarbiyah. Nah, sebagian orang tua tidak sadar. Sudah sebulan, belum selesai, 2 bulan masih saja seperti ini. 3 bulan, pondok belum buka. Tidak sabar. Akhirnya berhenti. Tidak semangat lagi untuk mendidik anak. Sampai ada kita mendengar, ya, kita mendengar, ya, dan ini terjadi, ya, sampai ada orang tua yang datang ke ma'had, kemudian mengatakan, Ustaz, anak saya cuti dulu saja untuk tahun ini. Sudahlah, tahun depan tidak naik, tidak apa-apa, biar tetap kelas 2. Saya tidak siap untuk mengiringi anak saya mengerjakan tugas. saya tidak siap untuk mengiringi anak saya mengerjakan soal-soal atau mungkin ikut menyimak atau merasa sudah tidak lagi kurang sabar sehingga berhenti pada saat Ustaz cukup sampai di sini tuh biar anak saya cukup mau ya tidak ada bekas mau ya istirahat dulu dari menyimak anak bimbing kontrol ya jangan seperti itu sabar ya semuanya kalau anak itu disimak lagi kali ya satu baris lah yang dilihat bisa kali bisa terus dan seterusnya sabar dan ingat diiringi dengan apa kelembutan baik insyaallah taala dengan itu ya tarbiyah di rumah juga akan baik biidznillah azza wa jalla. Dan kalau kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di dalam pergaulan beliau ya, dengan cucu beliau Al-Hasan wal-Husain ya, dan juga dengan anak-anak kecil, tampak kelembutan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mentarbiyah dan tampak kesabaran beliau juga di dalam beliau mentarbiyah. Ini nasihat yang ketiga ya, untuk al-aba wal-ummahat, para bapak dan juga para ibu di dalam tarbiyah di rumah kita masing-masing. As-sabru wal-lutf wal-rifq. Kemudian perkara penting juga yang harus kita ingatkan ya, untuk saya pribadi dan antum semua, agar tarbiyah anak-anak di rumah itu baik, diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, harus ada upaya menjauhkan anak-anak kita dari al-mufsidat. Al-mufsidat. Perkara-perkara yang merusak. Nah. Baik. Kalau tadi ya, yang kita sebutkan di atas itu adalah upaya-upaya untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Ya, tauladan yang baik. Ya, menyampaikan kebaikan dengan penuh kesabaran, kelembutan. Nah, ada perkara yang sangat penting di sini juga terkait dengan masalah apa? Tarbiyah, pendidikan orang tua di rumah. Ya, pendidikan untuk anak-anaknya. Yaitu upaya untuk selalu menjauhkan al-mufsidat, perkara-perkara yang merusak. Nah, perkara yang merusak itu banyak. Ya, ada perkara yang merusak yang sifatnya hissi. Hissi ini tampak, kelihatan ada wujudnya. Ada juga perkara-perkara yang merusak yang sifatnya ma'nawi. Sifatnya ma'nawi. Nah, mufsidat banyak sekali. Perkara-perkara yang merusak banyak. Baik itu asyirkiyat, perkara-perkara syirik, wal bid'ah, kebidaahan-kebidaahan, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini semuanya dijauhkan ya dari anak-anak kita. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang mungkin bisa kita sebutkan di sini sekaligus sebagai contoh ya, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Wa farriqu bainahum fil mawaji'. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat, wa hum abna'u sab'in, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan boleh kalian pukul mereka. Wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang ghair mubarrih. وفرقوا بينهم في المضاجع. Dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Pisahkan antara yang laki-laki dan wanita. Apa di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di dalam tarbiyatul aulad, di dalam mendidik anak-anak kita, tidak hanya kita mengupayakan untuk menyampaikan kebaikan pada mereka, tetapi juga kita menjauhkan anak-anak dari mufsidah, perkara-perkara yang bagus. Dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Muru auladakum bis-shalah," perintahkan anak-anakmu untuk salat. Ini upaya orang tua untuk menanamkan kebaikan kepada anak-anak. Nah, pagi ya, subuh dibangunkan, "Nak, ayo bangun. Sudah waktunya salat subuh." Anak disuruh wudu, dilihat bagaimana wudunya, oh bagus wudu. Kalau ada yang taib wudu kemudian sholat, ya. Setelah itu diajari zikir setelah sholat, ya. Kemudian setelah itu ba'da sholat subuh barangkali membaca Al-Quran, muroja. Nah, nanti bermain sebentar sejenak, diingatkan tugas-tugas ma'an. Ayo nak belajar khat nulis alif ba ta. Ayo nak belajar baca huruf-huruf. Ayo nak, di sini ada cerita, ada kisah, ya, sejarah Nabi dibacakan oleh ibunya, abinya. Ini semua adalah upaya-upaya untuk menyampaikan kebaikan. Namun perkara yang juga penting di dalam tarbiyah adalah, ya, bagaimana menjauhkan anak-anak itu dari mufsidah, dari perkara-perkara ya yang rusak, mufsidah. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan wa farriqu bainahum fil mawajih, dan pisahkanlah ya anak-anak kalian dari atau pada tempat tidur mereka, laki-laki perempuan dipisah. Kalau mampu memisah kamar, pisah kamarnya. Ini kamar khusus untuk anak laki-laki, ini kamar khusus untuk anak perempuan. Kalau tidak mampu memisahkan kamar, ya pisahkan ranjangnya, ini ranjang untuk apa namanya laki-laki, ini ranjang untuk perempuan, kemudian dikasih tabir misal. Baik, sesuai dengan kemampuan. Ya, ini diantara maksudnya, hikmahnya adalah ya agar anak-anak itu terjauh dari mana, ya terjauh dari perkara yang akan merusak akhlaknya. Ya, orang tidur mungkin bisa melihat aurat saudaranya, saudarinya. Baik. Termasuk juga ya kejelekan-kejelekan yang mungkin ada di sekitar kita adalah teman bergaul yang tidak baik. Nah, anak-anak di rumah kemudian bermain dengan teman-temannya, coba lihat teman-temannya. Kalau ada teman-teman yang tidak baik, ya, nasihati anak. Karena teman yang tidak baik itu merusak. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perumpamaan ya, teman duduk yang jelek itu seperti seorang yang berteman dengan apa namanya? Andai besi. Mungkin bajunya terbakar atau dia terkena asap. Dan seterusnya. Di antara perkara yang juga merusak, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ayyuhal aba wal ummahat, ya, adalah media-media apa namanya, alat-alat saat ini seperti HP, ya, perlu pengawasan. Dan kalau tidak perlu, jauhkan itu dari anak-anak. Nah, karena ini mufsid, merusak. Merusak. Ya. Belum saatnya mereka untuk mengenal itu. Ya. Belum saatnya mereka menggunakan yang seperti itu. Nah, ini butuh pengawasan, ya, agar anak-anak terjauh dari perkara-perkara yang merusak. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini empat perkara yang mungkin bisa kita ingatkan kepada antum semuanya. Ya. Perkara-perkara yang penting untuk kita selalu merenungkannya. Tapi saya ulangi bil ikhtisar. Yang pertama, hendaknya masing-masing kita orang tua ya mengingat maksudnya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah ya, di dalam tarbiyah anak-anak kita, baik tarbiyah di rumah atau di luar rumah, intinya kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kullukum ra'in kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin, punya tanggung jawab, dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, dan kalau ini diingat, insya Allah menjadikan seorang bersemangat. Ya, orang kalau tahu, ya, dia akan bertanggung jawab, mesti akan bersemangat. Ya, bersemangat. Dia merasa diawasi, dia merasa akan ditanya, dia merasa akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga ketika dia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan kemampuannya, tenaganya, dia lakukan itu dengan penuh harapan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kalau orang Jawa bilang, ora eman-eman. Ora eman-eman. Kalau memang anak, ya, perlu dibelikan buku-buku, kisah-kisah, ya, diupayakan aja. Ya, kalau masing-masing anak ini perlu tambahan hadiah barangkali. Kamu kalau hafal satu juz, ya saya kasih hadiah sepeda misal. Ya, lihat anaknya semangat. Ya, betul. Bersemangat anak itu dengan hadiah-hadiah ini. Lepas, tidak masalah. Karena dia tahu bahwasanya tarbiyah yang dia lakukan itu, ya, akan diminta pertanggungjawaban, sehingga semua waktu yang dia curahkan, semua harta yang dia keluarkan di dalam tarbiyah ini, semuanya ada hitungannya di sisi Allah. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang perlu kita ingatkan tadi adalah hendaknya masing-masing kita sebagai orang tua berusaha menjadi qudwah, toladan. Ya. Kita perintahkan anak kita untuk baca Quran. Ya, kita sebagai orang tua beri contoh baca Quran. Kita perintahkan anak-anak kita untuk bersegera melakukan sholat lima waktu. Ya, kita sebagai orang tua beri teladan, beri contoh. Ya, begitu mendengar azan kita sudah siap, kita segera berwudu. Contoh teladan. Kalau ada contoh, ada teladan, anak akan mencontoh, meniru tanpa harus diperintah. Dan kalaupun harus diperintah, mudah. Karena orang tuanya contoh dalam kebaikan. Kemudian, ya, perkara yang penting juga, ya, tadi yang ketiga kita ingatkan, butuh kesabaran. Sabar, tidak putus asa, terus menerus dalam mentarbiyah, dan dengan kelembutan. Nah, dan yang terakhir, di antara perkara penting yang juga harus selalu diperhatikan adalah, di dalam kita mendidik anak-anak kita di rumah, ya, mari kita jauhkan anak-anak kita dari al-mufsidat, perkara-perkara yang merusak. Ya, baik itu kesyirikan, kebidahan, atau kemaksiatan. Nah, segala sesuatu yang mengantarkan kepada kejelekan. Dan tidak lupa sebagai penutup. Ya, kita ingatkan bahwasanya itu semua adalah upaya-upaya kita sebagai manusia. Ya. Namun hendaknya selalu kita serahkan urusan tarbiyah ini kepada Allah. Banyak berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Ista'in billah, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Bersemangatlah kamu untuk menempuh apa yang bermanfaat dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Doa kepada Allah agar tarbiyah kita kepada anak-anak kita membuahkan kebaikan, barokah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada apa namanya hal-hal yang barangkali tidak tersampaikan karena mungkin sinyal yang tidak begitu kuat barangkali atau yang lain. Namun ini upaya yang bisa kita lakukan bersama. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kerjakan, apa yang antum semuanya lakukan. Dan semoga nasihat ini bermanfaat terutama kepada atau untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bissawab naktafi bihadal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.